Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ala satida al fudala para duyuf yang kami muliakan, para talabatul ilm yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala untuk bisa meneruskan istifadah kita dari risalah beliau Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah dalam risalah Ad-Durus Al-Muhimmah, di mana risalah ini kami bacakan di sini. Biasanya kita dengan konteks bahasa Jawa. Nah, barakallahu fikum, dalam rangka untuk melatih diri-diri kami dan yang lainnya, terkhusus para talabatul ilm, untuk bisa mengenal bahasa daerah. Karena secara terkhusus di daerah kami ini ada sebagian tempat yang mereka lebih senang dan dirasa lebih familiar oleh mereka dikala menyampaikan dengan bahasa daerah. Barakallahu fikum. Maka di sini kami mungkin banyak membawakan sedikit dengan bahasa Jawa. Hamburannya Pak Malik. Ada teman kami Ustaz Malik ini dari Ciamis. Nah. Kenalnya khair. Ustaz Abdurrahman sebelumnya, hafizakumullah, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ing pelajaran ingkang kapungkur, kita sampun nelasakan ngengingi pembagian utawi pembahasan ngengingi wudu. Lan sampun pungkas ngengingi pembatal-pembatal wudu. Mongko ing selajengipun kita badhe mlebet pelajaran enggal, inggih punika pelajaran kaping gangsal welas. Qala rahimahullahu ta'ala ad-darsul khamisa asyar. Pelajaran kaping limolas. At-tahalli bil akhlaqil masyru'ah li kulli muslim. At-tahalli, menghiasi diri. Bil akhlaqil masyru'ah, kanti akhlak-akhlak ingkang dipun syariataken. Li kulli muslim, kanggone saben-saben wong Islam. Berhias diri dengan akhlak-akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslimin. Mongko diterangkan dening panjenenganipun Syekh Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, yushra'u li kulli muslimin at-takhalluq bil akhlaqil fadilah allati amarallahu biha wa hassa 'alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mongko disyariataken likulli muslim kanggo ning saben-saben wong Islam at-takhalluq bil akhlaqil fadilah, kanggo berakhlak kanti akhlak ingkang mulia. Allati amarallahu biha, sing Allah dawuhaken kanti akhlak-akhlak puniko. Wa hasa 'alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam dorong ugi nganjuraken umat niki supados berakhlak kanti akhlak ingkang mulia. Faqad qala alaihi salatu wasallam, mongko teman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Akhrajahu al-Bukhari fil adabil mufrad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu, sak temene ora liyo ingsun Nabi diutus dening Allah subhanahu wa ta'ala li utammima, kanggo nyempurnakaken makarimal akhlak, akhlak-akhlak ingkang mulia. Hadis niki dikeluarkan dening Al-Imamul Bukhari ing kitab Adabil Mufrad lan Imam Ahmad serta Hakim ugi ngetalakan kanthi sanad ingkang sahih. Semantan ugi ing hadis sanesipun Nabi ngendika, innallaha karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafiha. Akhrajahu al-Hakim. Dikeluarkan dari al-Imamul Hakim kanthi sanad ingkang sahih ugi Nabi ngendika, innallaha karimun, sak temening Allah iku karim mulia. Yuhibbul karam, nresnani nyintani al-karam, kemuliaan lan kedermawanan. Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq, uga Allah subhanahu wa ta'ala nresnani akhlak-akhlak ingkang mulia, bernilai tinggi. Wa yakrahu safsafiha, lan Allah boten nyenengi, membenci akhlak ingkang rendahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhlak kedudukanipun niki sangat penting kanggo ning wong Islam, secara lebih khusus tiang-tiang ingkang menyatakan dirinya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalaran Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tulodo, merupakan suri toladan, uswatun hasanah kanggo kita sedoyo. Minangka akhlak punika kadangkala menjadi nilai sebuah kebaikan. Ngantos-ngantos dingendikakaken dening para ulama, al-ilmu biduni adabin la yanfa wa yakunu hujjatan ala sahibihi yaumal qiyamah. Ilmu biduni adab tanpa dibarengi kanti adab utawi akhlak ingkang mulia la yanfa, boten bermanfaat. Wa yakunu hujjatan ala sahibihi lan mangke badhe dados hujjah penuntut petaka ala sahibihi, hujjah ala petaka utawi yang menuntut nanti di akhirat dumateng tiang-tiang ingkang mengetahui ilmu tersebut. Mongko saking ucapan para ulama punika negasakan pentingipun kanggoning wong-wong ingkang belajar ilmu agama secara lebih khusus para thalabatul ilm niki menghiasi diri kanti akhlak-akhlak ingkang disyariatakan. La yuhmilu janibaha, boten terus menyia-nyiakan lan ngremehakan perkara akhlak. Betapa banyak tempat-tempat dakwah, betapa banyak orang-orang yang didakwai para mad'u, mereka menolak, mereka mencela dengan sebab jeleknya akhlak orang yang membawa. Pramilo puniko ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Urgensi utawi pentingipun pendidikan akhlak meniko barakallahu fikum kedah dipun wigatosaken. Harus sangat diperhatikan. Jalaran nek secara sejarah kita melihat perkembangan futuhat Islam, penyebaran agama Islam diterangkan ing kitab-kitab tarikh, kalau wilayah Romawia ataupun Persia teng mriko masuknya Islam dengan jalan inggih meniko harp peperangan, dikalahkan, ditaklukkan, mereka masuk ke dalam Islam. Nanging kalau kita melihat peta perkembangan Islam, wilayah Asia meniko secara sejarah masuknya Islam melalui jalan dakwah, yang biasanya ta'asur lebihnya niki dengan perbuatan akhlak. Mereka yang paham sejarah Indonesia melihat banyaknya orang-orang hujurat Timur Tengah yang berdagang ke negeri Malaka, kemudian mereka berdagang dengan cara yang jujur, memiliki perangai-perangai yang baik, membuat terkesannya orang-orang Indonesia ini yang hingga akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Dan demikian pula didapatkan dalam kenyataan betapa banyak orang terkesan dengan salah satu da'i ataupun orang yang membawakan dakwah dengan sebab kepribadian, hingga akhirnya dengan kepribadian yang mereka anggap bagus tersebut kadangkala menjadikan yang baik menjadi jelek ataupun sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Saking permasalahan puniko nuduhaken dene babagan akhlak merupakan perkawis ingkang sangat muhim. Langkung-langkung kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang datosaken Nabi sebagai suri toladan. Dene Allah waqad wasafallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil khuluqil azim. Lantaman Allah taala sampun mensifatkan nabinipun sallallahu alaihi wasallam niki kanthi akhlak ingkang agung. Faqala ta'ala, mongko Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Lan sak temene sliramu he Muhammad, dawuh dumateng inggih menika pangandikan khitab dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ala khuluqin azim, teman-teman ing dhuwuring akhlak ingkang agung. Takdil saking langit ketujuh yang menyatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betul-betul di atas akhlak yang sangat agung. Kados pun diwujud akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, nalika Aisyah radhiyallahu anha dipun suwuni pirsa, ditanya mengenai an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ngengi akhlak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qalat, mongko panjenenganipun ngendika, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam inggih punika Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Pramila punika kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun diturunakan dumateng panjenenganipun sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an sebagai kitab yang menyempurnakan syariat-syariat sederengipun, sebagai kitab sing Allah sifatakan tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah lil muslimin aw lil mu'minin, sebagai tibyan penjelasan segala sesuatu, huda petunjuk wa rahmah lan rahmah kanggoning wong-wong iman, mongko kedah teman-teman wigatos kanti Al-Qur'an. Dene barakallahu fikum, wigatos kali pelajaran Al-Qur'an sampun lewat ing pelajaran pertama, inggih menika mencakup lima hal. Inggih menika sing pertama qiraatan, membaca. Yang kedua tahsinan, memperbagus bacaan kita kanti kawaid-kawaid tajwidiyah wa tahsiniyah, lan kaping tiga hifdhan, inggih mereka kita berusaha menghafal, lan kaping sekawan wa tafhiman wa amalan, kaping gangsal, inggih menika kita pahami kandungan serta tafsir ayat-ayat ingkang kita waos lan diamalakan, kaping gangsal. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab itulah tujuan membaca Al-Qur'an. Bukan sekedar kita memperbagus suara sehingga mendapatkan piagam dan piala. Bukan pula sekedar kita menghafal tanpa kita memahami dan mengamalkan. Nanging tujuan kita membaca Al-Qur'an adalah sebagai tadhkiratan lana, pengetan kangge kita, lan demikian liatat baro ayatiha, supados kita niki mentadabur, menelaah, memperhatikan ayat-ayatipun ingkang berakhir kanti wujud amalan soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlakipun Al-Qur'an. Diterangkan dening Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ngengi akhlak ingkang mulia. Terjadi perselisihan halil akhlak jibillah am muktasabah, akhlak perangai yang baik, kepribadian yang baik, niku jibillah merupakan sifat tabi'iyah ingkang Allah tanamakan dumateng hamba, ataukah muktasabah sifat yang bisa dilatih dan diupayakan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Lansing dipilih dening Syekh rahimahullah inggih punika annal akhlaqa jibillah. Dene akhlak punika ngrupakaken sifat perange bawaan. Ananging tiang ingkang Allah Subhanahu wa taala datosaken wonten perange, perange ingkang boten bagus. Nalika tiang niku sampai kepadanya ilmu agama, ayat-ayat Allah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lajeng berupaya merubah akhlaknya, maka orang yang seperti ini adalah qama bil jihad. Dia menegakkan jihadun nafsi, memerangi jiwanya, tentunya pahalanya akan lebih besar. Barakallahu fikum. Akhlakul karimah merupakan perkara jibillah yang Allah tanamkan pada jiwa-jiwa manusia. Hanya saja mereka yang Allah berikan padanya sebagian perangai-perangai buruk, dikala mendapatkan ilmu agama sampai kepadanya al-ilm, kemudian berusaha berupaya mengamalkan sebagai bentuk ketundukan kepada Allah, yang seperti ini lebih afdol dari sisi annahu qama bil jihad. Orang ini menegakkan jihadun nafsi. Sehingga tidak boleh menjadi alasan ini sudah watak saya, namun berusaha merubah. Barakallahu fikum. Pramilo puniko, dikala akhlak meniko merupakan taufik lan karunia Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu memohon kepada Allah. Wa kana alaihi salatu wasalam yas'alu rabbahu ayyahdiyahu li salihil akhlaq wa yusrifa anhu sayyi'aha. Moko Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam niki senantiasa kana yas'alu, kana yufidul mudawamah. Nalika kana setelahnya adalah fi'il mudhari', berarti yufidul mudawamah. Terus Nabi nyuwun. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta nyuwun dumateng Allah Rabbipun ingkang paring rezeki, paring hidayah lan mengatur segala urusan, ayah diahu supados paring hidayah dumateng panjenenganipun li sholihil akhlak, supados nggadahi akhlak-akhlak ingkang soleh. Wayusrifa anhu sayyi'aha, lan malingaken ngatohaken saking Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak ingkang awon, yang jelek. Faqad warada fil hadis, sampun diriwayatakan saking sebuah hadis sing dikeluarkan dening Al-Imamul Hakim kanti sanad ingkang kathah lan wonten penguat-penguat syawahid sehingga menjadikan sanad niki hasan muhtajjun biha, bisa dijadikan sebagai hujah. Niki Nabi ngendika, Allahumma ighfirli dzunubi wa khotayaya kullaha. Tu Allah, ampuni dosa-dosa kulo lan kesalahan-kesalahan kulo samudayanipun. Allahumma ighfirli dzunubi wa khotayaya kullaha. Allahumma ihdini li salihil a'mali wal akhlaq fa innahu la yahdi li salihiha illa anta. wala yusrifu sayyi'aha illa anta. Lajeng Nabi ngendika, Allahumma hdini, duh Allah paringono hidayah dumateng kulo li salihil a'mali wal akhlak, supados saged memiliki amalan-amalan saleh lan akhlak ingkang mulia. Fa innahu la yahdi li salihiha, mongko sak temene boten wonten ingkang saged paring hidayah dumateng kesolehan amal utawi akhlak illa ant, kejawi namung paduka. Wala yusrifa sayyi'aha, wala yusrifu sayyi'aha, lan boten wonten ingkang saged ngedohaken lan malingaken akhlak utawi amalan ingkang jelek illa ant, kejawi namung paduka du Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, niki kahananipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minangka Nabi ingkang sampun Allah jagi, Allah jaga dari amalan-amalan yang jelek, terjaga maksum dari dosa-dosa besar sejak sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Allah pilih. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maksum sebelum menjadi Nabi dan setelah menjadi Rasul. Hanya saja diperselisihkan para ulama dan yang rajih, sebagaimana dibawakan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Syarah Ibn Abil Iz, tang mriko dene Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum dari dosa-dosa besar sejak sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Dene sasampunipun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maksum dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Niku mawon ingkang katos niku kahananipun ingkang Allah sifatakan memiliki perangai-perangai baik sejak sebelum Nabi, dijuluki sebagai Shadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya, dijuluki sebagai Shadiqul Masduq dan yang dibenarkan, yang orang-orang mengatakan Radhi Nabih, kami ridho kalau diputuskan oleh Muhammad ibn Abdillah ketika sebelum menjadi Nabi. Itu saja terus minta kepada Allah, Allahumma ighfir li dzunubi wa khotayaya kullaha, Allahumma hdini li salihil a'mal wal akhlaq. Al-haditha. Duh Allah kula nyuwun hidayah dumateng paduka supados nggadahi amalan ingkang soleh lan akhlak ingkang mulia. Terus katos pundi kita sedaya. Lan hadis niki ugi nuduhaken tentang pentingnya kita berakhlak yang mulia, sebab menjadi permintaan khusus yang diminta oleh Rasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mongko mengakhiri, walidha, oleh karena itu, kanal mu'minu al-muttasif bil khuluqil hasan min akmalil mu'minina imanan. Oleh karena itu, saking pentingnya akhlak, jadilah orang-orang mukmin yang disifati dengan akhlak yang bagus adalah merupakan orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurna-sempurna orang-orang yang beriman adalah orang beriman yang paling sempurna keimanannya, ahsanuhum khuluqa. Inggih menika tiang ingkang paling bagus akhlakipun. Akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud bisanadin hasan. Barakallahu fikum. Niki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pramila punika dari sini menunjukkan kalau ada orang akhlaknya jelek, berarti ada sesuatu pada keimanannya, ada sesuatu pada akidahnya, ada sesuatu pada tauhidnya. Pramila punika termasuk bagian akhlak inggih menika manhaj suluk jalan hidup yang harus dia lalui. Karena pembahasan akhlak tidaklah akan lepas dari hukukul asyarah, yaitu hak yang 10 yang harus kita tunaikan. Pertama yang harus didahulukan tentang akhlak, akhlak kita kepada Allah, supaya kita bertauhid dengan seluruh macam tauhid lan bersih dari perbuatan syirik. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai konsekuensi syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, akhlak kita kepada orang tua kita, karena dengan sebab mereka berdualah kita ada di dunia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dan yang ketiga, akhlak kita kepada anak-anak keturunan kita, karena mereka lah yang akan menjadi aset terbesar setelah kita mati. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, di antaranya waladun salih yad'ulah. Yang keempat, yang kelima adalah akhlak kita kepada karib kerabat kita, karena mereka lah yang akan menanggung segala beban hidup setelah kita mati, artinya hutang-hutang dan hakuk mereka lah yang akan menanggungnya. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alhikul faraidha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar, yakni siapa mereka qarabatuna, yaitu karib kerabat kita. Berikanlah hak-hak waris kepada ahli waris, apa yang tersisa berikan kepada aula dzakarin rajulin, inggih menika karib kerabat sing ngadai hubungan darah saking golongan laki-laki, sing disebut asobah. Naam. Dan berikutnya akhlak kita kepada jiran, kepada tetangga kita. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawi dening malaikat Jibril selalu berwasiat, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarris. Malaikat Jibril alaihi salam terus-menerus ngerawuh dumateng kulo Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusini biljar, berwasiat supados berbuat becik kepada tetangga. Hatta dhanantu, ngantos-ngantos nganti-nganti Nabi ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam niki nyangka annahu sayuwarris, dene tangganiku besok menjadi ahli waris. Selajengipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingkang boten kalah pentingipun akhlak kita dumateng pasangan hidup, antawis suami kali istri. Menika kedah dipun wigatosaken. Nam, karena secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pasangan hidup, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik akan diperuntukkan, wanita yang baik akan diperuntukkan bagi laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik demikian pula akan diperuntukkan bagi wanita yang baik. Niki, kalau menginginkan, berarti harus dengan akhlak yang baik. Jangan menuntut sebelah pihak. Nah, barakallahu fikum. Alaya. Kemudian yang kedelapan atau yang kesembilan, akhlak kita kepada sesama muslimin secara umum. Di mana Rasul menyebutkan hakul muslim alal muslim kada wa kada. Hak muslim atas muslim yang lainnya ini dan itu. Menyebutkan lima, menyebutkan enam, menyebutkan yang lainnya. Dan juga perlu diperhatikan akhlak kita kepada ghairul muslimin selain wong-wong Islam. Juga di sana dipenuhi akhlak-akhlak kita. Fa in istaqamu lakum fastaqimu lahum. Allah berfirman, fa in istaqamu lakum, kalau mereka masih istiqomah e-komitmen di atas aturan-aturan syariat yang ditetapkan dengan adanya perjanjian-perjanjian damai dengan orang kafir, fastaqimu lahum, maka juga kalian istiqomahlah, penuhi hak-hak mereka. Nah, ini diantara akhlak-akhlak yang harus kita perhatikan. Tidak sekedar yang namanya pelajaran akhlak, sekedar sing penting andap asor, tawadhu, bukan sekedar itu, namun mencakup itu semua. Yang didahulukan adalah akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menjadikan akhlak-akhlak di bawahnya sebagai bentuk ketunduan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Niki ingkang mudah, ingkang gampil kita sinauni ingenjang puniko. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dumateng kita, lan juga pertolongan supados bisa berakhlak kanti akhlak ingkang mulia, lan mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu-pintu taubat kepada kita sebelum matinya kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah di atas al-haq ini. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.